الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita Sahih Muslim bab yang ke-82. Bab mata yaqumun nasu lis salat. Bab pembahasan kapan manusia itu, yakni jamaah yang hadir di sholat jamaah, berdiri untuk mengerjakan sholat. Hadis 1364, wa haddatsani Muhammad bin Hatim wa Ubaydullah bin Sa'id قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. Apabila solat telah ditegakkan, maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. Ya, Imam Muslim meriwayatkan ini dengan sanad kepada Abi Qatadah. Nabi SAW mengatakan, apabila solat telah ditegakkan, janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. Waqala Ibn Hatim, idza uqimat aw nudiya. Apabila ditegakkan atau dipanggil, pada salat berikutnya nomor 1365, wazada Ishaq fi riwayatihi hadith Ma'mar wa Syaiban hatta tarawni qad kharajtu. Sampai kalian melihatku, sungguh aku telah keluar, yakni keluar dari rumah beliau. Sirku 366. Haddatsana Harun ibn Ma'ruf wa Harmalah ibn Yahya qala haddatsana ibn Wahab qala akhbarani Yunus an ibn Shihab قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانه فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف أو ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan solat telah ditegakkan, yang dikomatkan. Kami telah berdiri, kami telah meluruskan saf sebelum Nabi keluar kepada kami. Atas Nabi datang, yang Rasulullah SAW datang. Sampai ketika beliau sudah berdiri di tempat sholatnya, Nanti tiba-tiba qabla an takbir, sebelum dia bertakbir, dzakara fansaf, beliau ingat, lalu dia pergi. Ya, sudah berdiri mau takbir lagi, beliau pergi lagi. Wa qala lana, beliau mengatakan kepada kita, makana tetaplah di tempat kami. Falam nazal qiyaman nantadhiru hatta kharaja ilayna. Kami tetap berdiri menunggu beliau sampai beliau keluar kepada kami. Ya, sampai beliau datang. Faqad ittasala, sungguh beliau baru, sungguh beliau telah mandi. Yaktufu au yaktifu ra'suhuma, kepalanya meneteskan air. Fakabbara fasalla bina, lalu beliau sholat dan beliau bertakbir dan mengimami kami. Perkataan beliau tentang qumna fa'adalna sufuf isyaratu ila anna hadhi sunnah ma'hudah indahu. Perkataan Abu Hurairah bahwasanya kami berdiri, kami luruskan saf, ini menunjukkan bahwa ini adalah sunnah yang sama-sama dilaksanakan atau yang diketahui pada zaman mereka. Ya, ini kalau sudah berdiri di saf, langsung mereka meluruskan safnya. Waqad ajma' ulama 'ala anna istihbab ta'dil shufuf wa tarassi wa tarassi fiha. Waqad sabaq bayanu fi babihi. Telah sepakat ulama dianjurkan untuk meluruskan saf at-tarasi, yakni rapat. Di dalam saf itu rapat. Dan baik. Nabi datang kepada kami sehingga apabila beliau telah berdiri kemudian ingin bertakbir, kemudian beliau ingat dan berangkat dan seterusnya. Qawluhu qabla ayukabbir, perkataannya sebelum dia bertakbir, perkataan mulai sarihun fi annahu lam yakun kabbar. Ini ungkapan yang nyata bahwasanya beliau belum bertakbir. Wadakhala fi shalah, beliau belum masuk ke dalam dalam prosesi salat, artinya belum masuk ke dalam ibadah salat. Wa mithluhu qawlu fi riwayat Bukhari, begitu juga ungkapannya di dalam riwayat Imam Bukhari. Wantadharna takbirahu, kami tunggu takbirnya. Wa fi riwayat Abi Dawud, dan riwayat Abi Dawud, annahu kana dakhala fi shalah. Dalam riwayat Abi Dawud mengatakan dia masuk dalam salat. Fa tuhammal hadhihi riwayah 'ala anna al-murad bi qawli dakhala fi shalah annahu qama fi maqamihi lis-salah. Riwayat Abi Dawud, ia mengatakan dia masuk dalam sholat, maka dipahami bahwasanya maksudnya adalah dia berdiri di tempat dia untuk sholat. Fatahiyya li ihram fiha, sudah siap-siap untuk bertakbir ihram. Ya, wa ihtamila annahuma qad yatan wa huwa Allah. Tidak boleh jadi kondisi ini adalah dua kejadian. An-nauma qadiyat, dua kejadian. Abu Dawud sendiri yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari, kejadian yang lain. Atau boleh jadi satu kejadian, tapi yang dimaksud dengan riwayat Abu Dawud adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi siap-siap untuk bertakbir. وظاهر هذه الأحاديث أنه لما اغتسل وخرج لم يجدد إقامة الصلاة. zahir dari hadis ini bahwasanya ketika beliau sudah mandi dan keluar untuk menghadiri sholat berjamaah, iqamatnya tidak diulang lagi. Cukup dengan iqamat yang pertama. Berarti ada masa fase antara iqamat dengan menegakkan sholat. Wahada mahmulun ala qurbiz zaman. Ini ditafsirkan bahwasanya masanya pendek. Fa'in talat, apabila masanya panjang. Kalau misalkan imam sakit baru ya, mau takbir itu tak boleh. La salata liman yadfa'ahu akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang didesak oleh dua akhbathan, yakni buah yang kecil dan awal besar. Sakit perutnya. Dan imam tidak mendelegasikan kepada yang lain untuk menggantikan. Tidak boleh dirampas imam. Tubuh. Falabudda min i'adati al-iqamah. Kalau seandainya masanya antara iqamat pertama dengan mau mengerjakan sholat itu panjang masanya, maka harus diulang lagi. Wa yadullu ala qurbi az-zaman fi hadha al-hadith. Ini menunjukkan bahwa antara mandinya beliau, antara qomat pertama dengan beliau selesai mandi dan masuk dalam masjid tidak terlalu panjang. Wa makanuhu, kata beliau, makanuhu, yakni tetaplah di sana. Beliau keluar, ilaina wa kharaja ilaina wa rasu yamtuf atau yamtif. وفيه جواز الإسلام في العبادات على الأنبياء صلاة الله عليهم وسلامه أجمعين. Nabi mengatakan dia di sana, kemudian dia berangkat pergi mandi, kemudian kembali lagi. Di sini bolehnya kelupaan di dalam ibadah terhadap para nabi. Ya, yang enggak boleh itu kepuasan kita sebelumnya yaitu di dalam menyampaikan wahyu. Dalam menyampaikan wahyu Allah boleh lupa. Tapi dalam ibadah dan pembahasan dulu tentang sujud sahwi. Kita belajar sujud sahwi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada rakaat kedua beliau salam, kemudian beliau berdiri sampai beranjak dari tempatnya pergi ke pintu dari kayu. Beliau meletakkan tangannya di situ, lalu ada seorang yang dinamakan dengan Duliyadi datang. Ya Rasulullah, apakah sholat dipendekkan atau ada perubahan? Kata Nabi, tidak ada pendekkan, tidak ada perubahan. Lalu dia mengatakan, telah sholat dua rakaat. Saksian kepada yang lain mengatakan bahwasanya benar itu benar. Di sini menunjukkan bahwa Nabi dalam beribadahnya boleh lupa. Lupanya kita bahas dulu, ada hikmahnya. Ya, kelupaan itu ada hikmah. Baik. Kemudian riwayat berikutnya 1367, wahdatan Zuhair bin Harb wal hadatan Al Walid bin Muslim wal hadatan Abu Amr ia ada Al Auza'i wal hadatan Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah qala qimatu salatu wa saffa an-nasu sufufahum wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama maqamahu fa awma ilayhim bi yadihi an makanakum fa kharaja وقد اغتسل ورأسه ينطف أو ينطف الماء فصلى به. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, salat telah ditegakkan, kata Abu Hurairah. Manusia telah mengambil safnya, Nabi keluar kepada kami dan berdiri di tempat sholatnya. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada kami dengan tangannya. Apa isyarat? An-makanakum ya'ajim. Tetaplah di tempat. Fakharaja, beliau keluar. Waktu dia bersesalah, beliau sudah mandi. Walaksu yang tufulma kepalanya meneteskan air. Fasal Nabi, lalu Nabi mengimami mereka. Hadis 1369. Muhaddatsani Salamah bin Syabib qala hadatsana Hasan bin Aliyah qala hadatsana Zuhair wa hadatsana Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qala kana Bilal yu'adhdhibu idza nahadat fala yuqimu hatta yakhruja an-nabi fa idza kharaja aqama salata hina yarahu. Adalah bila beliau tidaklah azan kecuali terang matahari telah cenderung. Nahadat ay zalat asy-syams. Falam yuqim, beliau tidak menegakkan iqamat hatta yakhruj an-nabi, sampai Nabi keluar. Fa idza kharaja aqama salata hina yara. Apabila Nabi keluar, Bilal menegakkan sholat ketika dia sudah melihat Nabi. Baik, hadis-hadis yang kita baca ini, yang mana yang pertama Nabi SAW mengatakan jangan kalian berdiri sampai kalian melihat. Kalau seandainya sholat sudah ditegakkan, sudah dikomatkan, kita tidak boleh berdiri sampai melihat imam. Riwayat berikutnya menunjukkan bahwa sholat telah tegakkan, kami telah berdiri, kami meluruskan saf sebelum imam, kemudian Rasulullah SAW datang kepada kami. Ada kontradiksi. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya sholat ditegakkan untuk Rasulullah, lalu manusia mengambil safnya sebelum Nabi berdiri pada tempatnya. Dan hadis Jabir bin Samurah tentang hadis yang terakhir, bahwasanya bila azan apabila telah tergelincir matahari, beliau tidak mengqamatkan sampai Nabi keluar. Apabila keluar, baru dia qamat ketika dia jalan. Qala al-Khadri al-Iyar yujma'u baina mukhtalifi hadhihi al-ahadits, dikombinasikan ya, atau dikompromikan antara hadis yang berbeda ini, bi anna Bilal radhiyallahu anhu kana yuraqibu khuruj an-nabi sallallahu alaihi wasallam min haythu la yarahu ghayruhu aw illa al-qalil fa inda awwal khurujihi yuqim ولا يقوم الناس حتى يروا ثم لا يقوم مقام حتى يعدل صفوف. Hadis Bilal, bahwasanya Bilal radhiyallahu anhu selalu memantau keluarnya Nabi, di mana tidak ada yang melihatnya kecuali beliau. Jadi pantau terus kapan Nabi keluar. Atau sedikit dari mereka. Fa'inda awal khuruji, di waktu awal keluarnya Nabi, yuqim, belum menegakkan qamat. Wala yaqumun nas, jamaah yang ada tidaklah mereka berdiri sampai mereka melihat Nabi. Tsumma la yaqumu maqama, lalu beliau tidaklah berdiri tempatnya sampai hatta ya'dulu shufuf, sampai mereka meluruskan saf. Jadi begitu dijadikan oleh qadhi'ah. Jadi bila sebagai muadzin dia selalu memantau Nabi. Kapan Nabi dia lihat, langsung dia berdiri. Kemudian dia komat. Ya, jamaah yang ada, mereka tidak berdiri sampai mereka melihat Nabi. Lalu kapan Nabi berdiri di tempat safnya? Apabila saf ini sudah lurus. Ya, baru Nabi berdiri di tempat sholatnya. Wa qawluhu fi riwayat Abi Hurairah, perkataannya di dalam riwayat Abu Hurairah, fa ya'khudhu an-nasu masafahum qabla khurujihim. Manusia mengambil saf-saf mereka sebelum Nabi keluar. La'allahu kana marratan aw marrataini wa nahwahuma li bayani jawaz. Boleh jadi ini ada sekali atau dua kali atau yang semisalnya untuk memberikan keterangan, sebagai keterangan bahwa itu boleh dilakukan. Yakni boleh orang jamaah membuat saf dulu setelah diqomatkan, ya, sebelum keluarnya Nabi. Aw li'udhrin, atau disebabkan satu hal. Wa la'alla qawluhu fala taqum hatta tarawni kana ba'da dhalik. Boleh jadi perkataan Nabi yang mengatakan janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku, itu terjadi setelah kejadian-kejadian yang tadi. Qala ulama wa nahnu 'an al-qiyam qabla an yarawhu li an la yatul 'alayhi al-qiyam wa li annahu qad ya'rud lahu 'arid fa yata'akhkhar bi sababihi. Ulama mengatakan larangan berdiri sebelum melihat imam atau melihat Nabi agar masa menunggu dalam keadaan berdiri itu tidak terlalu panjang. Ya. Dan disebabkan boleh jadi ada sesuatu yang menghalangi beliau, ya'rudu 'alaihi 'arid fa yata'akhkhar bisababihi, sehingga dia terlambat untuk datang. Maka supaya jangan lama menunggu dalam keadaan berdiri, janganlah berdiri sampai melihat imam. واختلف العلماء عن من السلف من بعدهم متى يقوم الناس للصلاة. Terjadi perbedaan ulama dari kalangan salaf setelah mereka, yang setelah sahabat, kapan jamaah itu berdiri untuk salat. Wa mata yukabbirul imam, kapan imam itu bertakbir. فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطائفته ومذهب الشافعي وطائفته أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. مذهب الشافعي dan sekelompok dari ulama memandang bahwa dianjurkan untuk tidak seorang pun yang berdiri kecuali ya sampai muadzin selesai dalam iqamah. Wa naqala al-Qadhi 'Iyadh an Malik rahimahullah taala, dan Qadhi 'Iyadh menukilkan dari Imam Malik, ya, wa'amatul ulama, dan kebanyakan ulama, annahu yustahabu an yaqumu idza akhadha al-mu'adhdhinu fi al-iqamah. Kebanyakan ulama dan termasuk Imam Malik menganjurkan untuk berdiri itu idza akhadha al-mu'adhdhinu fi al-iqamah. Akhadha di sini yakni syara', apabila muadzin mulai iqamah. Dan mulai iqamat, maka sudah dianjurkan yang hadir untuk berdiri. Wa kana Um Anas rahimahullah taala yaqul idza qala al-mu'adhdhin qad qamat as-salat, وبه قال أحمد. Anas dia berdiri apabila muadzin itu mengatakan qad qamatish shalah. Dengan perkataan ini Imam Ahmad mengatakan, ini berarti Imam Syafi'i baru dianjurkan berdiri apabila sudah selesai qamat. Imam Malik dan kebanyakan ulama apabila sudah mulai iqamat sudah boleh berdiri. Sudah dianjurkan. Karena Imam Ahmad ketika ungkapan qada qamatish shalah. Wa qala Abu Hanifah bin Mu'tadah wal Kufiyyun, orang-orang Kufi. Orang-orang Kufah yaquluna fi shaff idza qala hayya 'ala shalah. Berdiri di saf apabila diucapkan hayya 'ala shalah. فَإِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ كَبَّرَ الْإِمَامُ. Ya, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ, muadzinnya mengatakan begitu, imam sudah bertakbir. Ya. وَقَالَ جُمْهُرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ لَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ. Para mayoritas ulama dari salaf terdahulu dan khalaf belakangan, imam itu tidaklah bertakbir sampai muadzin selesai betul dari iqamah. Baik, kesimpulannya, ya, kita lihat dari ragamnya ulama, masya Allah. Kalau kita kombinasikan, siapa yang berdiri baru imam mengatakan, ya, mulai iqamat baru berdiri. Tapi enggak ada yang berdiri sebelum muadzin mengiqamatkan. Boleh juga yang berdiri ketika muadzin mengatakan qad qamatish shalah. Tapi tidak harus. Kemudian boleh juga di setelah muadzin selesai, berarti tidak menunjukkan lalai. Orang sudah qamat, masih duduk juga, berarti ya habis selesai tadi. Takbirnya imam, ya pendapat yang terkuat dan itu adalah dalil, yang banyak adalah imam setelah selesai. Ini belum selesai qamat, bagaimana meluruskan semua? Ya, hayya 'ala shalah baru. Kalau menurut Hanafiyah, qada qamat hayya 'ala shalah baru berdiri. Qada qamat shalah lalu takbir. Kapan mau meluruskan saf? Ya. Terkadang Nabi pernah masuk ke dalam saf-saf itu waktu betul dia meluruskan. Jadi intinya bahwasanya kita boleh berdiri di awal dari iqamah. Ya. Tapi kalau kita lihat, janganlah berdiri dulu sampai kita melihat imam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jangan terlalu nanti bertegak tubuh. Boleh jadi imam baru datang dari belakang, sakit baru ya. Ya, maksudnya WC dulu kan. Jadi lah mau berdiri sudah. Kalau seandainya sudah ilmu adil sudah melihat imam, maka baru berdiri untuk itu kematian. Ya, wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun hari ini libur, tapi sekolah anak saya dari libur. Jadi saya harus berangkat untuk mantap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukup kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.